بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Kita masih berada pada pembahasan pembatal Islam yang ketiga dari beberapa pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pembatal Islam yang ketiga adalah meyakini dan memvonis orang-orang yang kafir atau tidak meyakini dan tidak memvonis orang-orang yang kafir sebagai kufar atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab kufur yang ada pada mereka. Maka telah dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa wajib bagi setiap mukmin untuk meyakini bahwa orang-orang kafir atau musyrikin yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai kufar, sebagai orang-orang kafir. Dan wajib memvonis mereka sebagai kufar. Tidak boleh ragu tentang kekafiran mereka. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah wa hafizahum menyebutkan beberapa konsekuensi dari kewajiban meyakini kafirnya orang-orang kafir dan memvonis mereka dengan kekufuran. Di antara konsekuensi tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu wajib membenci mereka al-kufar. Wajib membenci orang-orang kafir di dalam hatinya dan memusuhi mereka serta tidak berloyal kepada mereka. Walaupun dari kalangan orang-orang yang dekat hubungannya atau kekerabatannya, dari sanak famili, dari keluarga, maka tidak boleh memberikan kecintaan atau loyalitas kepadanya. Karena ini terkait dengan agama, terkait dengan prinsip Islam, prinsip akidah. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, tidak dilarang untuk kita berbuat adil, kita bersikap baik. Atau kita mencintai sebatas cinta kekeluargaan. Namun cinta yang bernilai ibadah, cinta karena Allah, maka tidak boleh kita mencintai saudara kita yang kafir karena Allah. Tidak boleh. Justru yang wajib kita membencinya karena kekufurannya. Yang wajib adalah kita membencinya. Walaupun dia keluarga kita, saudara kita, masih senasab dengan kita. Demikianlah Islam. Demikianlah akidah yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Berjalan di bawah ketentuan dan hukum dari Allah Jalla fi'ula. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh pula dengan perasaan. Tidak boleh kita beragama dengan perasaan atau dengan hawa nafsu atau dengan akal-akalan semata. Tapi semuanya dibangun di atas dalil, di atas hujjah, di atas ketetapan hukum dan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disampaikan melalui nabinya alaihi salatu wassalam. Dalil-dalil tentang kewajiban membenci dan memusuhi orang-orang kafir dan tidak berloyal kepada mereka telah kita baca, telah kita sebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya terhadap kitab Nawaqid Al-Islam. Kemudian beliau menyebutkan konsekuensi berikutnya dari sikap memvonis orang-orang kafir sebagai kafir dan meyakini kekufuran mereka. Qala hafizahullah tsaniyan, yang kedua, mimma yatarattabu ala takfiril musyriki, merupakan konsekuensi dari memvonis kafir seorang musyrik. Annahu idza mata al musyriku wal kafiru fa innal muslima la yatawalla janazatahu. Apabila seorang musyrik atau seorang kafir meninggal dunia, maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengurusi jenazahnya. Sekali lagi, tidak boleh atau dilarang bagi seorang muslim mengurusi, menyelenggarakan urusan jenazah si kafir atau musyrik tersebut. La yajuz. Namun di sini ada pengecualian. Qala illa idza lam yujad man yadfanuhu minal kuffar. Kecuali jika tidak didapati di sana dari kalangan kuffar, dari orang-orang kafir yang mengurusinya dan memakamnya, menguburinya. Tidak ada. Maka apa yang dilakukan, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu, fa innahu yuwara biturab wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Yang dilakukan adalah mayat dari si kafir tadi ditimbun dengan tanah dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Qala hafizahullahu ta'ala fal muslimun la yatawallawna janazatal kafiri. Kaum muslimin tidak boleh mengurusi jenazah seorang kafir. Fala yaghsilunaha, ولا يكفنونها ولا يحملونها ولا يشيعونها ولا يحضرون دفنها ولا تدفن في مقابر المسلمين. Tidak boleh mengurusi jenazah seorang kafir, tidak boleh memandikannya, tidak boleh mengkafaninya, tidak boleh pula membawanya ke pekuburan, tidak boleh pula melakukan takziah kepadanya. Wala yahduruna dafnaha, tidak boleh menghadiri pemakaman jenazahnya. Wala tudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kok sampai seperti ini? Naam, demikianlah syariat Islam, demikianlah hukum yang Allah tetapkan, yang pasti mengandung kebaikan dan kemaslahatan yang besar. Demikian yang wajib diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin, bahwa hukum-hukum Allah adalah hukum yang penuh dengan kemaslahatan, hukum yang terbaik, hukum yang adil dan bijaksana. Jangan ada yang menganggap atau meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang tidak adil atau hukum yang ekstrim dan berlebihan. La, fahadha khatir. Kalau ada, na'udzubillah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang juga berbahaya, termasuk pembatal Islam. Sehingga merupakan konsekuensi bagi seorang muslim, seorang mukmin, saat dia memvonis kafir seorang musyrik atau seorang kafir, dan dia meyakini kekufurannya, adalah tidak ikut bergabung atau membantu atau bekerja sama mengurusi jenazah seorang kafir. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak diantar, tidak dibawa, tidak ditakziah, tidak menghadiri pemakamannya, dan juga tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Apa dalilnya? Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, qala ta'ala, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan jangan sekali-kali engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat jenazah kepada salah seorang dari mereka, yaitu dari kaum munafikin yang ada dan hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah munafiqun nifaq i'tiqadi. Mereka adalah kaum munafikin nifaq besar, nifaq i'tiqadi, yang hakikat mereka adalah kufar, hanya saja mereka menampakkan Islam sehingga dihukumi muslimin zahiran, lakin fil batin kufar. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala memvonis mereka dan membongkar hakikat kaum munafikin bahwa mereka adalah kufar. Jangan sekali-kali engkau sholat jenazah kepada salah seorang dari mereka. Jangan engkau lakukan itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, untuk bertakziah dan menghadiri pemakamannya. Jangan. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Lalu Allah menegaskan bahwasanya sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang fasik. Qala hafizahullah, fal muslimu la yushayyi'u janazatal kafir wa la yujhizuha wa la tudfinu fi maqabiril muslimin. Seorang muslim tidak boleh bertakziah kepada jenazah seorang kafir ya, dan tidak juga menyebarkan berita kematiannya, tidak boleh. Wala yujhizuha, dan juga tidak disiapkan, tidak diselenggarakan jenazahnya, dan juga tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini jika si kafir tadi jelas-jelas mati di atas kekufurannya. Wa amma iyadatul marid minal kufar idza kana min ajli da'watihi ila Allah fa innal muslima ya'udul marid al kafira wa yad'uhu ila Allah. Adapun menjenguk seorang kafir yang sakit, jika dalam rangka mendakwahi dia kepada agama Allah, dalam rangka ingin mendakwahi si kafir tadi, mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Allah, maka seorang muslim boleh untuk menjenguk seorang kafir yang sakit dan mengajak dia, mendakwahi dia kepada agama Allah. Faqad 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudiyan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang Yahudi. Wada'ahu ilal Islam, dan Nabi mengajaknya kepada Islam. Fa aslama wa mata 'alal Islam wa syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka si Yahudi tadi masuk Islam dan mati di atas keislaman, dan telah bersaksi bersyahadat dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa adan Nabi SAW ammahu, demikian pula yang dilakukan oleh Nabi SAW di kesempatan yang lain, di mana beliau menjenguk pamannya Abu Talib yang mati di atas kekafiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya yang sangat berjasa kepadanya fi maradil maut, di masa sakit yang menyebabkan Abu Talib meninggal dunia. Wa qala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya dengan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Sehingga dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai dalil bolehnya menjenguk seorang kafir yang sakit dan mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan kekufurannya. Qala hafizahullah, fa idza kanat iyadatul marid al-kafir min ajli da'watihi ilal Islam fala ba'sa biha. Maka apabila menjenguk seorang kafir yang sakit dalam rangka mendakwahi dia kepada agama Islam, maka hal itu tidak mengapa. Bukan sesuatu yang terlarang dalam syariat ini. Wa amma idza mata 'ala kufri, namun apabila dia mati di atas kekafirannya, mati di atas kekufurannya, fa innal muslim la yatawallahu, maka seorang muslim tidak boleh mengurusinya. Walau kana aqraban nasi ilaihi, walaupun dia adalah orang yang paling dekat denganmu. Walau kana abahu, walaupun dia adalah ayahmu sendiri. Walaupun dia adalah ayahmu, bapakmu sendiri, maka tidak boleh bagimu untuk mengurusinya dan memandikannya, mengkafaninya, dan seterusnya dari pengurusan jenazah. Walamma mata Abu Talib alal kufur, lam yatawalla Rasul sallallahu alaihi wasallam dafnahu wala tajhizahu bal amara ibnahu aliyan ayyuwariyahu fil ardi wala yatruku ala dhahril ardi li alla yata'adza bihin nas. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh mengurusi jenazah seorang kafir yang jelas-jelas mati di atas kekafirannya, walaupun dia termasuk orang yang dekat dengannya, adalah hadis yang menjelaskan kisah wafatnya Abu Talib. Tatkala Abu Talib mati di atas kekafiran, tetap berpegang dengan agama penyembahan kepada berhala, agama nenek moyangnya, dan enggan menerima Islam, mengucapkan la ilaha illallah, apa yang dilakukan Nabi SAW sebagai keponakannya yang memiliki naam hutang budi yang besar kepada Abu Talib, karena Abu Talib memiliki jasa yang besar kepada Nabi dan juga kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Abu Talib yang senantiasa tampil membela keponakannya Muhammad SAW, mencegah upaya-upaya jahat dan makar serta kejahatan yang dilakukan oleh kufar Quraisy. Abu Talib berada di depan membela keponakannya dengan pembelaan fanatik suku atau kabilah. Ketika Abu Talib mati di atas kekufuran, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurusi jenazahnya, tidak menguburkannya, tidak menyiapkan jenazahnya. Padahal beliau adalah pamannya yang memiliki jasa besar kepada Nabi dan juga kepada dakwah Islam. Tapi demikianlah agama Islam, agama Allah, agama yang ilmiah, dibangun di atas dalil, berjalan berdasarkan ketetapan hukum Allah dan syariatnya, bukan dengan akal, bukan dengan logika, bukan dengan hawa nafsu, dan tidak pula dengan perasaan. Nabi SAW tidak mengurusi jenazah pamannya, Abu Talib. Akan tapi beliau memerintahkan Ali bin Abi Talib sebagai putranya, putra dari Abu Talib, untuk menimbun jasad dari pamannya. Bukan dikuburkan, ditimbun. Fil ardi. Wala yatruku ala zahril ardi, tidak dibiarkan berada di atas muka bumi ini. Artinya di atas tanah tanpa dikubur, tanpa ditutup. Li'alla yata'adza bihin nas, agar manusia tidak terganggu dengannya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui bahwasanya ayahnya Abu Thalib meninggal dunia dan tidak mau atau enggan mengucapkan la ilaha illallah, tetap bertahan di atas keyakinan yang kufur, agama penyembahan kepada berhala, Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, qad mata ammuka syaikhun dal. Demikian pernyataan dari Ali. Wahai Rasulullah, sungguh telah mati pamanmu, seorang tua yang sesat. Perhatikan pernyataan Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib. Nah, tidak dengan menggunakan perasaan, tapi dengan ilmu, dengan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh pamanmu yang tua bangka dan sesat telah mati. Di sini pelajaran berharga bagi kita terkait dengan pentingnya memegangi prinsip-prinsip Islam, terkhusus prinsip akidah wal iman, dan juga hendaknya kita berpegang teguh dengan prinsip al-wala wal bara. Al-wala wal bara, al-bughdhu fillahi wal hubbu fillah, benci dan cinta karena Allah, bukan karena fanatik kesukuan atau organisasi atau ini dan itulah. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali untuk menimbun jasad bapaknya di bumi. Tidak dikuburkan, tapi sekedar ditimbun. Karena penguburan itu ada prosesnya. Dan itu bagian dari syariat Islam, bagian dari amal kebajikan. Demikian konsekuensi yang kedua dari sikap seorang mukmin di dalam memvonis orang-orang kafir sebagai kufar dan meyakini tentang kekufuran mereka. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan tsalitsan yang ketiga. Al-muslimu la yarithul kafir wal kafiru la yarithul muslima. Di antara bentuk konsekuensi dari pengkafiran terhadap orang-orang kafir dan meyakini kekufuran mereka, yaitu seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir. Dan sebaliknya seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Li'anna Allah qata'a as-silata bainahuma, karena Allah Azza wa Jalla yang telah memutuskan hubungan antar keduanya. Allah telah memutuskan hubungan antar keduanya, antara seorang muslim dan kafir. Fala yatawarathu al-muslimuna wal-kufar, sehingga tidak saling mewarisi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak boleh seorang muslim mewarisi seorang kafir, dan tidak boleh pula seorang kafir mewarisi dari seorang muslim. Wa hadza fi sahihi, dan ini adalah hadis yang sahih. An Usama ibn Zaid, datang dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Wa inna ma yakunu mirathul kafir li aqaribihi al-kufar, dan hanyalah harta warisan seorang kafir diperuntukkan kepada kerabatnya yang kafir pula. Wala yarithuhu aqaribuhul muslimun, tidak boleh diwarisi harta si kafir tadi dari saudara dan kerabatnya kaum muslimin, dari kalangan muslimin. Fal kufru min mawani'il irthi inda ahlil ilm, maka kekufuran termasuk penghalang warisan menurut para ulama. Kemudian rabi'an yang keempat, la yajuzu ayuzawwijal kafira min muslimah khasyatan ala diniha minhu li'alla takuna tahta sultanihi. Tidak boleh menikahkan seorang laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Tidak boleh menikahkan seorang laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Karena dikhawatirkan terancam agama si muslimah tersebut. Karena dia akan dibawa kekuasaan, dia akan menjadi orang yang yang diatur. Dan dia, si wanita muslimah tadi, akan lemah di bawah pengaturan dan kekuasaan suaminya yang kafir, sehingga bisa menyeret dia kepada kekufuran. Sehingga tidak boleh seorang kafir menikah dengan seorang wanita muslimah. Berbeda dengan kondisi seorang muslim. Seorang laki-laki muslim boleh baginya untuk menikahi wanita yang kafir dari kalangan ahlul kitab dengan syarat yang telah kita ketahui, yaitu dia seorang ahlul kitab, kitabiyah, dan seorang yang muhsanah, afifah, yang menjaga kehormatan dirinya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal abadu mu'minun khairum min musyriku walau a'jabakum. Dan janganlah kalian wahai para wanita menikah dengan laki-laki musyrikin hingga mereka mau beriman kepada Allah. Sungguh seorang budak mukmin itu lebih baik dari seorang laki-laki merdeka yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun si pria musyrik tadi menakjubkan kalian, yakni menyebabkan atau menjadikan kalian suka dan senang kepadanya. Maka tidak boleh kaum muslimat menikah dengan al-musyrikin atau kufar. Kemudian beliau Syekh Al-Fauzan melanjutkan, "Fala yajuzu an tatazawwaja al-muslimatu min kafirin mutlaqa." Tidak boleh bagi seorang wanita muslimah menikah dengan seorang kafir secara mutlak. La Yahudi wala Nasrani wala Wathani. Apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Wathani? Wa amma tazawujul muslim minal kafirah, adapun pernikahan seorang pria muslim dengan wanita yang kafirah, fa in kanat wathaniyah, jika dia seorang wanita kafir penyembah berhala, fa innahu la yajuz, maka tidak boleh ayyatazawwaja biha, tidak boleh untuk menikah dengannya. Wa amma idza kanat yahudiyyah aw nasraniyyah, adapun jika wanita kafir tadi adalah ahli kitab dari kaum Yahudi atau Nasrani atau Nasara, maka yajuzu lil muslim ayyatazawwajaha, boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahinya, bi syartin an takuna afifa fi irdiha. Syekh Al-Fauzan menyebutkan dengan syarat si wanita Yahudi atau Nasrani tadi adalah wanita yang suci, yang baik, yang menjaga kehormatannya, bukan wanita pelacur atau wanita nakal atau wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Ayat kelima dari surat Al-Ma'idah. Kemudian yang kelima dari konsekuensi memvonis kafir orang-orang kafir dan meyakini kekufuran mereka, qala hafizahullah min al-ahkamil mutarattibati ala takfiril kufar wal bara'ati minhum, di antara bentuk pengkafiran kepada orang-orang kafir dan berlepas diri dari mereka, wujubul hijrati alal muslimi min biladihim, kewajiban berhijrah bagi seorang muslim dari negeri-negeri kafir. Hijrah, pindah, meninggalkan negeri kafir tadi. Fayajibu alal muslim alladhi la yaqdiru ala idhari dinihi ayyuhajira ila biladil muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim yang tidak mampu menampakkan dan melakukan, mengamalkan, menunaikan syariat agamanya, jika dia tidak mampu menunaikan dan menjalankan syariat agamanya, agama Islam di negeri kufar, wajib baginya untuk berhijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Kama hajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wassahabatu firaran bidinihim. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, mereka berhijrah meninggalkan kota Makkah yang saat itu kota yang dikuasai oleh kufar dan tegak di sana syiar-syiar kufur. Allah memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk meninggalkannya, berhijrah ke kota Madinah, firaran bidinihim, untuk lari membawa agama mereka. Wala yabqal muslimu fi biladil kufar. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk tetap tinggal dengan nyaman di negeri kafir. Idza kana la yaqdiru ala izhari dini. Jika dia tidak mampu untuk menerapkan dan menjalankan syariat agamanya. Wa huwa yaqdiru ala al-hijrah, sementara dia memiliki kesanggupan untuk berhijrah. Ya, tidak boleh, hukumnya haram. Qala subhanallah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat, yang dicabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Ha'ula'il ladina tarakul hijrah, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan hijrah dalam keadaan mampu untuk berhijrah. Qalu fima kuntum, ditanyakan kepada mereka, di mana kalian berada? Qalu kunna mustadha'afina fil ardh, kami di tempat yang sulit bagi kami untuk beribadah. Kami adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi, yakni di tempat dan di negeri kafir. Maka dijawab oleh malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka balasan bagi mereka ini adalah jahannam. Tempat kembali mereka adalah jahannam, yang mana jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah dari kalangan pria, orang-orang tua yang lemah, dan wanita serta anak-anak yang tidak sanggup untuk menghindar, melakukan safar dan mencari jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Semoga saja mereka-mereka ini mendapatkan maaf dari Allah. Sungguh Allah adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Sehingga apabila seorang muslim tidak sanggup, tidak memiliki kemampuan fisik maupun finansial untuk berhijrah, maka diberi maaf. Tidak berdosa. Namun apabila dia memiliki kemampuan, kesanggupan untuk berhijrah, tapi dia tidak mau, dia lebih senang dan nyaman tinggal di negeri kufur, di negeri kufar, maka dia berdosa dan terancam dengan ancaman yang keras dalam ayat yang kita baca tadi. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, maka mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam, yang merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Masih ada beberapa konsekuensi berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dan penting bagi kita untuk mengetahuinya, berilmu tentangnya. InsyaAllah ta'ala akan kita baca dan jelaskan dalam kesempatan yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.